Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kembali kita nuraji' memuraji'ah hadis-hadis Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Dan yang akan kita baca pada malam hari ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang penciptaan manusia, kemudian takdir, itu takdir manusia, dan juga tentang nasib seseorang, dan juga tentang al-khawf min su'il khatimah, rasa takut dari akhir yang jelek. Dan hadis ini adalah hadis yang juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kutaibnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Terdapat pada hadis yang keempat al-hadis datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. فقال المؤلف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله على آله وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qal, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menghadiskan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang shadiq dan masduq, seorang yang benar dan dibenarkan, seorang yang jujur. Yang ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah benar adanya, sehingga ditakid dengan as-sadiqul masduq, bahwa apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang penting. Yang kita wajib untuk mengimaninya, wajib untuk percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya itu 40 hari atau selama 40 hari dalam keadaan nutfah, tetes mani. Thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian tetes mani ini berubah dan berubah 40 hari yang berikutnya menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian selama 40 hari yang berikutnya lagi, berarti 40 hari yang ketiga, maka akan berubah segumpal darah tersebut menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah menjadi segumpal daging yang sudah berwujud si jabang bayi, maka ditiupkanlah atau datanglah atau diutuslah malaikat dan malaikat tersebut meniupkan ruh ke jabang bayi tersebut sehingga hiduplah dia. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau menjelaskan tentang penciptaan manusia. di dalam perut ibunya, bagaimana prosesnya bisa jadi bayi, bisa jadi orang, ya, adalah yang bermula dari tetes mani. Selama 40 hari kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, kemudian berubah dan berubah 40 hari berikutnya segumpal daging. Jadi berapa? 120 hari alias 4 bulan barulah ditiupkan ruh sehingga dia menjadi hidup. Naam. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dulu belum ada alat untuk melihat apa yang ada di dalam perut ibunya, di dalam rahim, enggak kayak sekarang ada USG lah, ada inilah, ada itulah, ya. Ada alat ini, alat itu. Dulu belum ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir USG dan yang lain sebagainya sudah tahu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cuma sekedar perubahan dari mani ke darah kemudian ke daging. Waktunya itu loh. Yang ini 40 hari, yang ini 40 hari, yang ini 40 hari. Nah, maka dari mana beliau tahu ini? Dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tidak ngarang-ngarang, ya. Nah, silakan kalau para dokter, para ahli meneliti, ya, pasti benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini 40 hari, ini 40 hari, ini 40 hari. Segumpal apa, setetes mani dulu, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Nah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini tentunya menjadi tambahnya keimanan kita. Dengan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarnya apa yang beliau sabdakan, semakin yakin karena zaman dulu belum ada alat-alat. Kalau mungkin sabda ini muncul zaman sekarang munculnya ini kalimat ini, wah itu kan udah pakai alat ini, pakai alat itu, ya tahu. Tapi ini 1400 tahun yang lalu, ya. Belum ada USG, belum ada alat-alat canggih, ya. Hanya saja wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga tidak ada celah untuk ragu dengan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh ini saja, ya. Nah, belum yang lainnya. Dari perkara-perkara yang beliau sebutkan, ya, yang akan terjadi seperti ini dan ternyata terjadi benar, ya, banyak hal-hal yang demikian. maka tentunya hal ini akan menambah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah masa 120 hari atau 3 bulan diutuslah malaikat. Ada malaikat khusus yang Allah berikan tugas untuk ngurusi masalah bayi, untuk meniupkan ruh dan yang lainnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah meniupkan ruh sehingga menjadi hidup itu bayi yang kadang-kadang seorang ibu merasakan adanya gerakan, ya, mulai ada gerakan hidup, gerakan nendang-nendang lah, ya, atau yang lainnya, hidup. Kemudian setelah ditiupkan ruh, maka malaikat diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Untuk menetapkan 4 perkara. Bikat birizkihi, itu menulis rizkinya. Wa ajalihi, dan menulis ajalnya. Wa amalihi, dan menulis amalannya. Wa syakiyun au sa'idun, dan menulis apakah dia celaka nanti, sengsara atau bahagia. Telah ditetapkan atau telah ditulis oleh para malaikat sejak bayi belum keluar dari perut ibunya. Ini dinamakan dengan catatan yang ada di tangan malaikat. Ya. Catatan yang ada di tangan malaikat, yang kesemuanya itu telah ditetapkan, telah ada ketentuannya, tulisannya di Lauhul Mahfuz, semua yang akan terjadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang akan terjadi, ya, itu telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, telah Allah tetapkan, telah ditulis oleh qalam. Ini catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh, kemudian untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya dan nasibnya. Sengsara apa bahagia? Telah ditetapkan. Bagaimana rizkinya? Banyak atau sedikit? Ya, dia kaya atau miskin? Ya. Telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Namun bukan berarti ketika telah ditetapkan rizki, kemudian dia tidak mencarinya. Nah, ini pembahasan lain lagi. Keliru ketika dia berlandaskan dengan telah ditakdirkan dan ditetapkannya rizki, kemudian dia cuma diam di rumah. Ya, kemudian kenapa kamu enggak ini cari makan apa? Ya, kalau mau kenyang, kalau Allah takdirkan kenyang pasti kenyang. Ya enggak bisa begitu. Mau kenyang ya makan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kulu washrobu wala tusrifu, makan minumlah, jangan berlebihan. Mau kenyang ya makan. Jangan seperti orang sufi yang berlebihan. Nah, Mau pintar ya belajar, ya. Mau kaya ya berusaha, ya. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Jika telah ditunaikan sholat Jumat, bersebar, tersebarlah atau menyebarlah di atas muka bumi ini. Ini juga perintah. Ya. Nah, jadi keliru jika dia mengatakan bahwa rizki telah ditetapkan, telah ditakdirkan, sehingga tidak perlu lagi untuk mencarinya. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hasilnya. Sedikit atau banyak rezeki yang kita dapat, ini takdir Allah. Kita udah berusaha mati-matian, ternyata cuma segini-segini terus. Naam. Sudah takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang Allah bagi kepadanya. Demikian pula ajal, telah Allah tetapkan kapan dan di mana dia meninggal, telah Allah tetapkan. Naam. Namun bukan berarti kalau dia sakit kemudian gak berobat, ya. Nah, ya kalau mau sembuh ya pasti sembuh sendiri misalkan. Atau kalau gak sembuh mati ya udah takdirnya mati, ya. Tidak berusaha, ya. Padahal mestinya ada obat, ya. Atau ada cara untuk menyembuhkan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berobat. Nah, dan disyariatkan, masyru'. Allah tetapkan rizki, ajal, ya, yang dimana ajal kita tidak mengetahui kapan dan dimana kita akan meninggal. Ya. Yang ini memberikan faidah kepada kita agar kita bersiap-siap sedini mungkin, tidak menunda-nunda amalan. Ini hikmah dirahasiakannya ajal seseorang. Orang tidak tahu kapan ajalnya, kapan matinya, supaya dia bersiap-siap senantiasa dan selalu bersiap-siap. Kalau telah diketahui ajalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, di sini dan di sana, ya, mungkin dia bermaksiat sebanyak mungkin, ya, nanti sejam sebelum jadwalnya, jadwal matinya, taubat, setobat-tobatnya. Mungkin ada yang melakukan seperti itu kalau tahu ajalnya. Namun Allah rahasiakan ajal, masuk perkara yang gaib, agar manusia bersiap-siap sedini mungkin, sekarang-sekarang, tidak menunda-nunda, ya. Karena kita tidak tahu kapan ajal, bisa jadi besok, lusa, ya, dan seterusnya. dan kita semua akan mengalami yang namanya al-maut, hanya tinggal menunggu waktu, menunggu jadwal, yang mana al-maut ini akan datang dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Datang secara tiba-tiba, dia akan mendatangi orang yang sehat atau orang yang sakit, ya. Nah, atau orang yang kekenyangan atau orang yang kelaparan, orang yang baik atau orang yang jelek, semuanya akan didatangi oleh al-maut. Wa amalihi, demikian pula amalannya, amalan seseorang telah ditulis, telah ditetapkan, wa syakiyun aw sa'id, demikian pula nasibnya, dia sengsara atau bahagia. Dia celaka atau bahagia. Allah telah tetapkan, namun bukan berarti dia kemudian pasrah tidak ada usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu wa kullun muyassar." Beramallah kalian, semuanya akan dipermudah. Kita nggak tahu nasib kita celaka atau bahagia, nggak tahu. Walaupun telah Allah tetapkan, tapi kita nggak tahu. Dan kita diperintahkan untuk usaha, upaya untuk menjadi orang yang bahagia. Nah, i'malu, beramallah kalian. Ini kaitannya dengan pembahasan takdir yang insya Allah akan lebih rinci lagi pada pembahasan kitab Usul Salasah, ya, tentang masalah takdir. Kemudian fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Rasulullah bersumpah ini. Ini menunjukkan apa yang akan disampaikan ini benar-benar penting. Sehingga didahului dengan sumpah. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan ahlul jannah, ahli surga. Salat, puasa, amalan-amalan yang baik. Hatta ma yakuna bainahu wa bainahi ila zira', sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal zero, tinggal sehasta. Dekat. Zahirnya dia adalah ahlul jannah. Orang mengira, oh ini masuk surga ini kalau mati nih. Ya. Saking banyaknya sholatnya, puasanya, amalannya dan lain sebagainya. Ya. Sehingga orang mengira ini kalau mati masuk surga. Faisbiku alaihil kitab, akan tetapi ketetapan tadi telah mendahului dia. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala telah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahli nar, sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli nar. Faidhuluha, sehingga dia masuk ke dalam an-nar. Na'udzubillah. Nah, maka tidak boleh memvonis seseorang masuk ke dalam jannah. Kecuali yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Kalau yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita memvonisnya, oh itu ahli surga. Nah, tidak. tetapi kita berharap, berharap dia masuk surga. Kalau melihat orang soleh, maka kita mengatakan mudah-mudahan dia masuk surga. Tidak menfonis dia ahli surga, dia pasti masuk surga. Gak boleh. Kecuali yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, karena contohnya ada yang seperti ini, amalannya bagus selama hidupnya, di akhir hayatnya hancur amalannya, dia melakukan amalan ahlun nar sehingga dia masuk ke dalam an-nar. Ini yang kita maksud tadi dengan al-khauf min su'il khatimah. Ini yang kita maksud. Hendaknya kita memiliki rasa takut dari akhir yang jelek, akhir yang buruk. Keberadaan kita sekarang ahlu sunnah, ahli ibadah dan seterusnya, nah, ya, tidak menjamin ya, keistiqomahan kita sampai akhir hayat. Sehingga kita perlu untuk terus berdoa kepada Allah agar kita diberi sabat, keistiqomahan, keteguhan di atas sunnah ini, di atas ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balik hati, ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Rasul, ya, apalagi kita yang dhaiful iman, lemah iman. Nah, beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan amalan-amalan ahlul jannah sampai jarak dengan dia, surga dengan dia itu dekat, ya, tetapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli nar. Nah, kemudian dia masuk ke dalam an-nar. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya orang ini dia melakukan amalan ahlul jannah memang, ahlu surga, ibadah dan seterusnya, akan tetapi apa? Hanya sekedar amalan, tetapi tidak ikhlas. Ya, riya di dalamnya. Ya, ahli Al-Qur'an tapi sum'ah. Ahli ibadah dia. Ya. Soleh tetapi riya orangnya. Ya. Sehingga kalau secara kasat mata orang ini masya Allah ahli surga, orang awam mengatakan. Ya. Tetapi Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Dia itu riya ngamalkan ini. Ya, dia itu sum'ah mengamalkan ini, enggak ikhlas. Ya. Nah, sehingga tentunya dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya. Di akhirnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Di akhir hidupnya dia mendapatkan keburukan. Melakukan amalan ahlun nar sehingga dia dimasukkan ke dalam an-nar. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan sungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan ahli nar, banyak maksiat, melakukan perkara yang haram dan yang lainnya, sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta, dekat. Ya. Nah, kemudian takdir Allah mendahului dia, ketetapan Allah mendahului dia, kemudian dia melakukan amalan ahlil jannah, faidhuluha, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Nah, ada yang seperti ini, selama hidupnya hancur hidupnya, maksiat, durhaka, melakukan perkara yang haram, ya, nah dan seterusnya. Akan tetapi ternyata di akhir hayatnya dia bertaubat, ya, nah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagus taubatnya sampai dia meninggal, fayadkhulul jannah, sehingga dia masuk ke dalam jannah. Banyak orang yang dulunya musyrik masuk Islam, baik Islamnya, sampai meninggal. Ya. Banyak yang dulunya dia kafir, ya. Nah, masuk Islam, baik Islamnya, kemudian meninggal. Nah, sehingga kita tidak boleh memvonis orang enam atau memastikan orang dia itu ahli nar kalau dia masih hidup. Ya. Kalau dia masih hidup. Nah. Bisa jadi besok dia masuk Islam. Ya. Nah. Bisa jadi suatu saat dia bertaubat, kembali kepada jalan yang benar dan baik agamanya sehingga dia meninggal di atas husnul khatimah, akhir yang baik sehingga dia masuk ke dalam jannah. Nah. Taib, selesai dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hanya sekedar mengulang-ulang pelajaran, ya. Murojaah, mengulang kembali, mengupas kembali, na'am, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa qad qara'na. Na'am. Mudah-mudahan dengan terus banyak murojaah dan murojaah, ya, akan semakin melekat dalam hati-hati kita. Terus kita diingatkan dan diingatkan, akan semakin ingat, ya, semakin menempel dalam pikiran kita, ingatan kita. Dan demikian para ulama alaihim rahmatullah, kebiasaan mereka itu mengulang-ulang kitab sampai ada yang satu kitab selesai 100 kali baca, ya. Ada yang sekian na'am 10 kali, ada yang sekian ratus kali, ada yang sekian ribu kali, ya. Menunjukkan himmahnya, semangatnya untuk membaca dan membaca dan mengulang-ulang na'am pelajaran, mengulang-ulang kitab dan seterusnya. Nah, dan tentunya ini pun tanamkan dalam diri-diri kita, ya. Jangan sulsalasah, sudah sulsalasah, saya udah 10 kali. Jangan meremehkan. Ya, para ulama ada yang lebih dari 10 kali. Tapi enggak pernah mengatakan saya sudah sekian kali, ya, mengulang dan mengulang dan mengulang, ya, terus hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kitab-kitab para ulama, ya, kita ulang-ulang terus dan terus. Dan demikianlah tugas penuntut ilmu, mengulang-ulang pelajaran. Nah, tidak sekedar dibaca sudah dipelajari tutup sudah, tutup buku, ya. Tidak demikian. Diulang dan diulang dan diulang dan diulang. Majalah-majalah yang sudah ada, ya. Nah, ya, yang sudah tahun-tahun yang lalu, ulang lagi. Saya sudah baca berapa kali? Sekali, baru sekali, ya. Masih banyak yang na'am belum dimengerti mungkin, atau belum mutkin, atau banyak yang lupa tentang berbagai macam permasalahan. Dengan membaca lagi akan diingatkan lagi. Oh iya, ingat lagi terus. Nah, taib, mengulang-ulang pelajaran. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.